ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk hadis ke-11 atau hadis ke-57 dari awal kitab. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-Hadisul 11. Hadis yang ke-11. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حديث ke-11 dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya sahabiyani. Ya, adapun ayahnya yakni Abdullah, beliau wafat ya pada peperangan Uhud. Ya. Dan pernah terjadi yakni banjir yang menyebabkan sebagian syuhada Uhud yakni tersingkap kuburan mereka dengan sebab banjir tersebut, dan para sahabat mendapati beberapa yakni kuburan yang terkikis, jenazah tersebut yakni masih dalam keadaan utuh, masih segar ya, seperti ya belum lama meninggalnya begitu. Ya. Dan Jabir ibn Abdullah benar-benar mengenali salah satu di antara yakni jenazah yang terbongkar, yakni kakinya yang nampak itu adalah kaki ayahnya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi dan para syuhada. Kata Jabir ibn Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams. Wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang ini pada hari-hari ya peperangan Khandaq, di mana kejadian ya berlangsungnya perang Khandaq ini lebih dari 20 hari kejadiannya. Ya, meskipun demikian diistilahkan di sini ibarahkan dengan Yaumul Khandaq. Jadi tidak melazimkan kejadiannya hanya satu hari. Oleh karena itu ada beberapa versi riwayat dari beberapa sahabat terkait dengan kejadian-kejadian yang mereka ceritakan terkait secara khusus masalah sholat yang dilakukan ketika itu. Tapi sebagaimana yang kita lewati pada hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah maghrib, ya antara maghrib dan isya. Ya, yani antara maghrib dan isya, yani waktu maghrib dan isya. Ya, kemudian pada hadis Ibnu Mas'ud ya disebutkan pada hari tersebut bahwa mereka tersibukkan ya oleh orang-orang musyrikin dari salat asar sampai matahari menguning ya atau memerah, yakni sudah hampir terbenam. Baik. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di antara penjamaan dua hadis tersebut bahwa bisa jadi apa yang disebutkan oleh Ali kejadian yang berbeda ya dengan apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, karena berlangsungnya ya perang Khandaq ini bukan satu hari, bukan. Adapun suatu peristiwa yang kejadiannya hanya sekali, ya, kejadiannya di masa Rasulullah SAW hanya sekali, ya, dan di sana ada perbedaan-perbedaan riwayat yang cukup signifikan, istilahnya cukup berarti, ya, maka tidak boleh tidak dalam hal yang semisal itu. Harus diterjih ya, karena ya mesti dalam hal itu yang benar itu salah satunya. Satu contoh misalnya kejadian yang hanya terjadi satu kali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salat gerhana ya, gerhana apa itu? Bulan atau matahari? Gerhana bulan atau matahari? Ya, gerhana matahari. Ya, khasafati syams ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau memiliki risalah ya, sifat salat khusuf an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hampir tebal sama dengan sifat salat Nabi. Beliau menyebutkan riwayat, yakni beberapa riwayat tentang perbedaan jumlah rakaat pada salat khusuf. Ya. Sekarang salat gerhana, salat khusuf yang dilakukan Rasulullah hanya satu kali. Ya. Bersama dengan itu datang beberapa riwayat yang dihitung penyebutan jumlah rakaat yang berbeda. Ya. Mungkin tidak ini. Kejadiannya hanya satu kali. Ya. Lain dengan riwayat salat jenazah. Ya. Salat jenazah dilakukan berulang-ulang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian riwayat dan ini yang paling banyaknya menyebutkan 4 takbir. Ya. Riwayat yang lain menyebutkan lebih dari itu sampai ada yang 9 takbir. 9 takbir bukan 9 rakaat ya. Ya. Ini mungkin ya, ikhtilaf tanawu. Adapun sesuatu yang terjadinya hanya satu kali ya, pada hal yang semisal ini mesti yang benar ya, hanya salah satunya. Ya, ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab terkait dengan salat gerhana. Ya. Dari riwayat yang dikumpulkan tersebut bahwa salat gerhana ya itu 2 rakaat ya dengan 4 kali ruku. Di mana pada masing-masing rakaat dengan 2 ruku dan seluruhnya ada 4 sujud. Ya. Ini yang beliau simpulkan dari seluruh riwayat yang ada tentang salat gerhana. Kembali ke hadis, jaa yani anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumul Khandaq ba'da ma gharabati syams. Beliau datang setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Maka ini beliau pun datang dalam keadaan beliau yasubbu, ini mencaci ya orang-orang kafir Quraisy. Waqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, demikian ada para sahabat, mereka tidak memanggil Nabi SAW dengan namanya, tidak sebagaimana Bani Israel. Ya, mereka memanggil nabinya, nabi-nabi mereka dengan namanya, ya Musa, ya Isa. Ya. Ini keadaan mereka. Adapun para sahabat Nabi, mereka beradab, demikian agung adab mereka, memanggil Nabi dengan panggilan risalah, sebagaimana di sini, ya Rasulullah, atau dengan panggilan nubuwah, ya Nabi Allah. Kata beliau, Umar ibn Khattab, ma kibtu usallil asra hatta kadati syams tagrub. Kata Umar, ya Rasulullah, benar-benar saya ya tidak bisa ya menunaikan salat asar hatta kadati syams tagrub, ya sampai matahari benar-benar hampir terbenam. Yani beliau menegaskan keadaan yang terjadi, yang dihadapi oleh beliau ketika itu, ya tersibukan dari bagaimana menghadapi orang-orang kufar ya, Quraisy bersama dengan pasukan gabungannya ya, dalam perang Khandaq tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ma sallaituha, demi Allah aku juga ini belum menunaikan sholat asar tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada pendapat sebagian orang yang memakruhkan ungkapan ma sallaitu, aku belum sholat ya. Baik. Bersamaan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ma sallaituha. Ya. Menunjukkan tidak mengapa dengan lafaz tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Qala, kata Jabir, faqumna ila buthan. Maka kami pun bangkit menuju Buthan. Buthan, yakni nama dari sebuah lembah yang ada di Madinah. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha. Maka beliau pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu untuk salat. Demikian pula kami pun berwudu. Fa shalla al-'ashr ba'da ma gharabat asy-syams. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat asar setelah terbenam matahari, kemudian beliau salat maghrib, yakni setelah salat asar tersebut. Baik, ini hadis Jabir, hadis yang terakhir dari bab mawaqit. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadithi Jabirin inna Umara ja'a yawmal khandaq. Fihi tartibu qada'il fawaid. Wa an yaqdiyal fa'itata qabla al-hadirah ma lam yakhaf خروج وقت الحاضرة. Di antara faedah hadis ini adalah tertibu qada'il fawaid, disyariatkannya berurutan di dalam mengqada salat-salat yang terluput. Jadi seandainya seorang terluput darinya beberapa waktu salat, misal mungkin seorang mengalami operasi yang operasi ini butuh waktu lama, satu contoh misalnya dia operasi mulai dari masuk waktu asar sehingga luput asar, kemudian maghrib, kemudian baru selesai setelah waktu isya. Pada kondisi ini dia terluput dua waktu. Maka setelah sadar dari biusnya, maka dia menunaikan apa yang terluput dari salatnya tersebut. Salat asar didahulukan, kemudian maghrib setelahnya, kemudian salat yang hadirah yang sekarang berada pada waktunya, salat isya. Wa ayyak diyal fa'itata qabla al-hadirah. Dan agar seseorang mengqada salat yang terluput tersebut sebelum salat yang dia sedang berada pada waktunya. Sebagaimana pada hadis Jabir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar terlebih dahulu yang terluput. Kemudian setelahnya salat maghrib. Ma lam yakhaf khuruj waqtil hadirah. Selama dia tidak mengkhawatirkan keluarnya waktu hadirah, ini waktu yang dia berada padanya. Sisi hikmahnya supaya jangan sampai semakin bertambah salat-salat yang terluput. Jadi seandainya misalnya yang ada dari tersisa waktu maghrib misalnya hanya tersisa untuk satu rakaat, dia belum salat asar, sudah hampir masuk waktu isya, waktu yang tersisa hanya cukup satu rakaat, hitungan minimal dapat satu rakaat atau gimana? Dapat Khalid dapat ruku, Nah, maka yang harus dia dudukan pada kondisi ini salat yang hadirah. Ini ketika menghadapi kondisi tadi. Adapun ketika waktu yang ada masih cukup luas, maka didahulukan yang terluput sebelum sholat yang hadirah. Ya, sholat yang dia ada pada waktunya. Kemudian wa qawluhu faqumna ila buthana huwa wadin bil madinah yajtami'u fihi al ma'u. Buthan adalah nama lembah yang ada di Madinah yang terkumpul ya di lembah tersebut air-air dari sekitarnya. Kemudian wafihi di antara faidah dari hadis ini annahu la yahillu ta'khirus shalah an waqtiha. Bahwa tidak boleh mengakhirkan penunaian salat dari waktunya. Wa ijma'atil ummatu ala hadha. Dan umat ijma' sepakat atas perkara ini. Yani tidak bolehnya seorang ya menyengaja untuk menunaikan ya satu dari salat-salat yang Allah wajibkan, salat fardu ya, sampai keluar dari waktunya. Ya. Baik. Katakan oleh para ulama kecuali seorang yang meniatkan menjamak. Ya, menjamak di antara dua salat yang dibolehkan untuk dijamak. Kemudian wal waktu muqaddamun ala sa'iri syurut. Dan waktu ini untuk seorang menunaikan salat pada waktunya ini adalah perkara yang didahulukan di atas syarat-syarat salat yang lainnya. Di atas syarat-syarat salat yang lainnya. Ya, menunjukkan ini perkara syarat yang sangat penting. Oleh karena itu pada urutan bab-bab tentang syurut salat di sini juga didahulukan terkait dengan mawaqit, yakni waktu-waktu salat yang telah ditetapkan. Disebutkan di sini falau tayaqqana ahadun yajidu sutratan wa ma'an ba'da khurujil waqti wajaba alaihi salatu uriyanan bitayammumin fil waqti. Seandainya seseorang berhadapan pada kondisi dia meyakini akan mendapatkan sutrah, yakni pakaian untuk menutup auratnya, ya bukan sutrah salat, bukan itu, tapi maksudnya apa? Pakaian untuk menutupi aurat dipakai dalam salatnya. Wa ma'an, dan akan dapatkan air, tetapi setelah keluarnya waktu. Ya, setelah keluarnya waktu. Ya, sebagai misal seorang dia berada pada waktu zuhur. Ya, dia berada di suatu tempat dalam kondisi tidak ada air. Begitu juga tidak ada pakaian untuk menutup auratnya. Ya, tapi dia yakin setelah misalnya dia berjalan menempuh ya, jarak tertentu akan dapatkan di sana air dan juga tempat yang memungkinkan dia mendapatkan pakaian. Tapi itu setelah keluar waktu. Ya, sudah masuk waktu asar baru dia mendapatkan itu. Atau contoh mungkin yang tepat, yang lebih pas, ketika dua waktu yang tidak mungkin dijamak, ya berarti sholat asar dengan sholat maghrib. Ya, kalau ini contoh tadi mungkin dia meniatkan untuk menjamak pada kondisi sholat yang bisa dijamak. Maka di saat itu, kata Syekh, jika dia menghadapi kondisi demikian, wajib alaihi as-salatu uryanan bitayamumin fil waqt. Maka wajib baginya ya untuk salat dalam keadaan yakni uryanan, ya, tidak berpakaian, dengan tayamum yang dia lakukan fil waqt, pada waktu ya, yang masih tersisa tersebut dari salat yang wajib baginya. Nah, ini ketika dia ya menghadapi dua kondisi tadi. Adapun terkait dengan salat telanjang, ya, jika dia memiliki pakaian yang mungkin terkena najis, ya, dan tidak ada waktu yang mencukupkan bagi dia untuk ya membersihkan pakaian tersebut, tidak ada juga pakaian yang lain yang bisa untuk menggantikannya, ya, maka pada kondisi yang semisal ini, ya, kita tahu izalatun najasah, ya, ini termasuk diantara yang disebutkan para ulama syarat-syarat salat atau wudu, salat. Ya. Pada kondisi dia hanya memiliki pakaian itu, tidak ada yang lainnya yang bisa untuk menggantikannya, maka ya dia ya tidak ada air juga begitu, dia tayamum kemudian dia sholat dengan pakaian yang terkena najis, karena ini perkaranya lebih ringan ya dibandingkan dia dalam keadaan sholat yakni tanpa pakaian. Sementara ya satrul aurah juga salah satu di antara apa syarat sholat. Ya. Jadi ketika menghadapi kondisi yang semisal ini, ada pakaian tapi terkena najis, maka dia tetap memakainya. Ya, karena ini terkumpul beberapa kondisi yang sempit. Ya, sisi yang lain dia harus menutup aurat. Ya, kemudian harus memakai pakaian yang bersih dari najis. Ya, sementara pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia melakukan itu semua, maka ditempuh kondisi yang demikian. Yani dia sholat dengan tayamum, ya, karena tidak mendapatkan air, kemudian tetap dengan pakaian meskipun terkena najis. Fala yahillu ta'khiru bi ayyi syughlin kana, sehingga tidak halal ya untuk mengakhirkan salat dari waktunya ya dengan apapun dari kesibukan yang dihadapinya. Walau kana al-qitalu multahiman, ya, walaupun peperangan yang berlangsung demikian seru, ya. Illa linawil jam'i, kecuali bagi seorang yang meniatkan untuk menjamaknya pada salat-salat yang dibolehkan untuk dijamak. Au nasi, atau seorang yang lupa, ya, atau seorang yang lupa. Terkait dengan peristiwa Khandaq ini, perang Khandaq ini, jika kita melihat pada konteks cerita yang disebutkan Jabir di sini, menunjukkan bahwa Umar dan juga para sahabat yang lain, mereka yakni ingat dengan sholat tersebut, ya, sehingga diantara para ulama menyebutkan bahwa hal yang mungkin pada kejadian tersebut yakni belum diturunkannya syariat sholat khauf, sholat khauf, sholat yang dilakukan pada kondisi yakni tidak aman, sebagaimana ini pada peristiwa perang, ya. Dikarenakan para ulama yang berpendapat ini, salat khauf disyariatkan pada yakni perang Zatul Riqa, Sementara perang Zatul Riqa ini terjadinya setelah perang Khandaq. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi wujubu tartibi qada'il fawaid wa taqdimul fa'itati 'ala al-hadirah. Di antara faedah hadis ini, di sini wajibnya urut di dalam mengqada salat-salat yang terluput, dan wajibnya mendahulukan salat yang terluput atas salat yang hadirah yang masih tersisa waktunya. Baik, apa beda faedah ini dengan faedah yang awal? Di sini penyebutan tentang wujub. Ya, yakni bukan hanya sekedar disyariatkan, karena makna disyariatkan bisa jadi maknanya sunnah atau wajib. Di sini tegaskan wajibnya urut. Dan dalam permasalahan ada khilaf di kalangan para ulama, apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini adalah mazhab jumhur. Ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Az-Zuhri, An-Nakhai, Ibrahim Ibn Yazid, An-Nakhai, kemudian mazhab Rabi'ah, yakni guru Al-Imam Malik, dan mazhab Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri, beliau sezaman dengan Imam Malik. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Layth afqahu min Malik. Ya, Al-Layth ini lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Adapun mazhab Asy-Syafi'i, beliau berpendapat yakni didahulukannya salat yang hadir. Dan Syekh Ahmad An-Najmi beliau mentarjih pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Sebagaimana dalil yang sedang kita pelajari yang menjadi hujjah akan pendapat tersebut. Ya, bahwa Rasulullah salat asar yang terluput ini, kemudian salat maghrib. Kemudian illa fi arba'i masail. Kecuali, tidak istisna, pengecualian pada 4 masalah. Jadi hukum asalnya wajib tertib ya dalam mengqadha salat-salat yang terluput, dan wajibnya mendahulukan salat yang terluput sebelum salat yang hadirah, kecuali pada 4 masalah, 4 kondisi. Yang pertama yang disebutkan di sini, idza khasyya khuruja waqtil hadirah, jika seseorang khawatir akan keluar waktu ya, hadirah, waktu yang tersisa dari salat yang wajib baginya ketika itu. Ini kondisi yang pertama. Tadi contohnya sudah disebutkan. Kemudian masalah yang kedua, au fawatal jamaah, atau khawatir terluput dari jamaah, watudraku, dan jamaah ini didapatkan di rakaatin, dengan satu rakaat. Ya, jika dia mendapatkan satu rakaat dari salat bersama imam, dia dikatakan mendapatkan jamaah. Ala sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih. Maksudnya kalau seorang mendapati ya imam dalam keadaan sudah tasyahud akhir. Ya. Dalam keadaan tasyahud akhir, ya, artinya dia tidak mendapatkan ruku pada rakaat terakhir, ya. Baik. Menurut pendapat ini, bahwa meskipun dia bergabung dengan jamaah karena dia ikut tasyahud di saat itu, dia dikatakan tidak mendapatkan jamaah karena tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ini kondisi yang kedua, jika khawatir dia terluput dari jamaah. Kondisi yang berikutnya, wa idza nasiyaha, contoh ini mungkin yang kedua, ini terkait dengan waktu yang sempit juga, ya. Waktu yang sempit juga terkait dengan salat yang hadir. Ya, sebagaimana pada yang pertama. Jadi di sini dikaitkan dengan jamaah. Ya, dikaitkan dengan jamaah. Kemudian yang ketiga, wa idza nasiyaha hatta shalla allati taliha. Jika dia lupa, ya, sampai dia salat yang setelahnya. Sampai dia salat yang setelahnya. Saya contoh misalnya, ya, dia lupa salat asar, ya, baru teringat salat maghrib ketika menunaikan salat maghrib. Baik, selesai dari salat maghrib, ya, maka dia setelahnya mengqadha salat apa yang terluput tadi, asar. Wa amma law dzakara fi nafsi shalah. Adapun kalau teringatnya ketika dia sudah salat ini, kalau tadi setelahnya, nah ini masih dalam salat. Misal salat maghrib, ya. Maka fayatta'uha, maka dia memutus salat tersebut illa idza kana fi jamaah. Kecuali kalau dia sedang salat jamaah. Ini juga yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Ya. Beliau ditanya tentang seorang yang lupa sholat isya. Kemudian dia teringat ketika sudah sholat subuh, yakni berjamaah. Ya. Si penanya bertanya, pada kondisi yang semisal ini, apa yang harus dia lakukan? Syekh mengatakan, selesaikan sholat subuhnya, sholat fajarnya dengan jamaah. Baru setelah itu, dia menunaikan sholat isya yang terlupa tadi. Adapun kalau dia salat sendirian, sebagaimana Al-Imam Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan di sini, jika dia teringatnya ketika dia salat tapi dia salat sendirian, misal tadi salat subuh, ya, sendirian, maka dia memutus salatnya untuk dia menunaikan salat yang terluput, salat isyanya tadi. Jadi dibedakan kondisinya ketika dia sholat sendiri atau sholat berjamaah. Ini ketika terluput dan dia teringat di dalam sholatnya. Ar-rabi'ah, kondisi yang keempat, idza kana jahilan biwujubi taqdim fayu'dzar. Seseorang yang dia jahil, tidak mengerti tentang wajibnya mendahulukan, ya, yang terluput dibandingkan sholat yang hadirah, maka yu'zar, orang yang seperti ini diberi uzur karena kejahilannya. Tadi terlepas dari adanya khilaf di dalam permasalahan ini yang ditetapkan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah berdasarkan apa yang beliau pilih dari pendapat yang mewajibkan untuk mendahulukan yang terluput dibandingkan yang hadir dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali pada empat kondisi ini. Daripada pertanyaan yang tersisa. Jika dia atau seseorang tertidur pada waktu asar, sehingga belum sempat menunaikan sholat asar dan terbangun ketika maghrib, sedangkan sholat maghrib akan didirikan. Apakah yang didahulukan tetap sholat asar walaupun akan tertinggal sholat jamaah maghribnya? Atau sholat maghrib berjamaah dahulu barulah mengerjakan sholat asar? Tetap tertib pada waktu-waktu sholatnya. Jadi ini sudah dikumandangkan iqomah. Dia lupa atau terluput dari sholat asar karena tertidur. Maka pada kondisi yang demikian, dia ikut berjamaah bersama dengan kaum muslimin karena sudah dikumandangkan iqamah dengan niat yang berbeda dengan imam. Ya, dia niat untuk sholat asar. Sehingga ketika kaum muslimin selesai dari sholatnya, yang mereka kan 3 rakaat, sementara asar 4 rakaat, dia menutup yang kurang dari jumlah rakaatnya. Kemudian setelahnya sholat maghrib. Ya, setelahnya sholat maghrib. Ini dengan kita melihat pendapat yang mewajibkan tertib didahulukan yang terluput. Dan ini juga pertanyaan yang semisal ini yang pernah diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, terkait dengan seorang yang terluput sholat maghrib dalam keadaan sholat isya hampir ditegakkan, ya, hampir ditegakkan. Bedakan kondisi dia misalnya sudah sholat isya, ternyata lupa sholat maghribnya, baru ingat ketika sholat isya. Apa yang harus didahulukan? Menyelesaikan sholat isyanya karena dia dalam jamaah. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Jadi beliau menerangkan ikut sholat bersama dengan kaum muslimin sholat isya mereka, ya. Adapun dia meniatkan sholat maghrib. Ketika kaum muslimin pada rokaat setelah selesai rokaat ketiga, ya, mereka bangkit untuk rokaat keempat, maka dia duduk untuk tasyahud akhir. Ya. Pada kondisi ini boleh dia salam sendirian setelah selesai dari tasyahud akhirnya, kemudian ikut yang tersisa dari sholat yang masih ada dengan niat untuk sholat isya, atau dia terus dalam kondisi duduk tasyahud sampai salam bersama dengan imam. Ini ada 2 cara untuk salamnya, bisa sendirian atau berjamaah bersama imam. Kemudian baru setelah itu dia menunaikan sholat isya yang dia masih memiliki waktunya tersebut. Jadi ini caranya terkait dengan yang terluput sholat asar tadi. Dia tetap meniatkan sholat asar bergabung dengan jamaah yang akan sholat maghrib. Apakah sholat isyrok sama dengan sholat duha? Sholat isyrok yang memiliki perbedaan dengan sholat duha. Ya, sholat isyrok yani dilakukan ketika matahari mulai naik, ya, 1 tombak atau sekitar hitungan waktu 10 sampai 15 menit dari terbitnya matahari. Dan ini awal waktu duha. Kalau hitungan waktu ini awal waktu duha. Adapun sholat 2 rakaat yang dilakukan kita itu, itulah sholat isyrok. Adapun waktu ditanyakan di sini, kapan waktu sholat duha yang paling utama? Ini ketika tanah mulai memanas, terkena terik matahari yang menjadikan anak-anak onta, ya, itu mulai bangkit, ya, berdiri dari tempat-tempat menderumnya. Yang mungkin sekitar jam 9 kalau hitungannya, hingga jam 10-an. siang. Ini waktu utama salat duha. Pertanyaan terkait dengan web ini. Di HP ada WA untuk pencari al-haq, kemudian merujukan muslim. Apakah dua WA itu termasuk salafi? Insyaallah, setahu kami pengelolanya salafin untuk dua web ini untuk pencari al-haq. Tetapi perlu diwaspadai, orang-orang MLM, ya, mereka kan senang tiru, ya, karena memang bisanya cuma niru. Ya. Mereka membuat situs dengan nama yang hampir mirip. Ya, seperti ini, ketika mereka ya, merasakan gerah dengan adanya grup tuk pencari al-haq, mereka buat yang semisalnya, ya, dengan key-nya di double, ya, tuk pencari al-haq. Jadi hanya beda tambah satu fi, itu punya mereka. Ya. Sebagaimana pelaksanaan daurah, ya. Daurah masyayikh. Ya. Dulu mereka mengadakan daurah dengan nama daurah nasional juga. Sebagaimana daurah yang diadakan salafiyin. Ya. Sehingga ya untuk membedakan dari mereka ya namanya diadakan daurah syariah. Nah, mereka juga menggunakan apa? Daurah nasional itu. Ya itulah bisanya mereka bagaimana untuk ya membuat tiruan untuk mengelabui kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini yang kita pelajari, insyaallah kita akan masuk bab berikutnya dari kitab Shalah, bab fadli al-jamaah wa wujubiha atau wa wujubuha. Wallahu a'lam. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.